daulat. Mari bangkit sekalian dari nafsu berangkat. Mari kita tak memilih Habib kecuali dia. Mari tak duduk di sini dengan yang kemujuran tidak hanya pantangan bukan pertapaan. Kalau pergantian zaman datang dengan kekerasan dan dilihat kekasaran tak pernah ku melawan. Dibayangkan mari kita tak memilih Habib kecuali dia. Mari tak duduk di sini dengan yang terhina. Hati hambamu selalu melagu dengan suaranya yang indah dan merdu. Hati hambamu menjadi